الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد إخوانا في الدين وفاتك الله عزني الله وإياكم أجمعين kembali kepada risalah yang dimuat mengenai yang disampaikan oleh al-Imam al-Muhaddits Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala yang diarahkan kepada para talabatul ilm. Di mana dalam risalah ini beliau menasihatkan kepada para talabatul ilm dengan 14 butir nasihat. Dan kita masuk pada nasihat yang ke-6. Qala rahimahullahu ta'ala syukrul ulama alladzina istafadta minhum wa du'a'u lahum wa tarahhum 'alaihim. Agar supaya para talabatul ilm mereka bersyukur, berterima kasih kepada para ulama yang mereka telah mengambil faedah dari mereka berupa ilmu agama dan juga akhlak yang mulia. Wa du'a'u lahum, dan mendoakan kebaikan bagi mereka. Wa tarahhum 'alaihim, dan memintakan rahmat kepada Allah atas mereka. Maka diterangkan oleh syarih, fasyukru awalan yakun lillah. Syukur yang hendaknya harus kita berikan pertama kali dan terdahulu adalah diberikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara syukur kepada Allah? Allah terangkan dalam surat Ali Imran. Nah, tatkala Allah menyebutkan kenikmatan yang Allah berikan kepada Nabi dalam perang Badar, maka Allah sebutkan di sana, fattaqullaha la'allakum tashkurun. Bertakwalah kepada Allah supaya kalian bersyukur. Terkurang orang yang bersyukur. Sehingga bersyukur yang pertama kali harus kita berikan kepada Allah dengan bertakwa kepadanya. Demikian pula bitsana'i 'alaihi wa hamdihi wa dzikrihi wa ta'atihi wa li'tirafi bi ni'matihi wa ala'ihi. Dan dengan cara kita memuji Allah, kita menyanjung Allah subhanahu wa ta'ala, memujinya, wa dzikrihi, dan kita senantiasa berzikir kepada Allah serta taat kepadanya, serta al-i'tiraf bi ni'matihi wa ala'ihi, kita mengakui kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dan segala bentuk ala'ihi ni'amihi, yaitu kenikmatan-kenikmatan yang ada. Dikarenakan wa ma bikum min ni'matin fa minallah, tidaklah ada satu kenikmatan yang kita rasakan, baik nikmat duniawiyah ataupun nikmat diniyah imaniyah, sekecil apapun itu, melainkan pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga rasa syukur yang harus kita dahulukanlah syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma tashkuru man ahsana ilaika, kemudian barulah setelah itu kita bersyukur kepada orang yang telah berbuat kebajikan kepada kita. Kal walidain, seperti kedua orang tua, mereka adalah sebab wujudnya kita. Nah, sehingga kaya apapun keadaan mereka, patut bagi kita bersyukur kepada mereka. Bagaimana cara bersyukurnya? Adalah dengan cara birrul walidain, berbakti kepada keduanya. Yang Allah Ta'ala berfirman, wa wasfainal insana biwalidayhi ihsana, kami telah wasiatkan, kami perintahkan kepada manusia terhadap kedua orang tuanya ihsana, berbuat kebajikan. Ya, fa in jahadaka ala an tusyrika bi syai'a ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma. Namun apabila mereka memaksamu, mengancammu untuk berbuat syirik kepada Allah, diancam, diperintahkan supaya kita dipaksa berbuat syirik kepada Allah, kalau tidak terus diancam, kalau begitu seperti ini merupakan kekufuran kepada Allah. Maka Allah katakan, fala tuti'huma, janganlah kamu ikuti keduanya, bukanlah durhaka, bukanlah durhaka. Namun demikian, Yang namanya hubungan nasab, hubungan darah dan kekeluargaan tidak bisa hilang dan putus sekedar berbedanya agama. Namun wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Pergaulah mereka, pergaulah keduanya di dunia ini dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik, sesuai dengan adat istiadat selama tidak bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang didahulukan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula wa min a'zamin nasi ihsanan ilai, dan di antara manusia yang paling besar kebaikannya kepada kita adalah masyayikhuka, guru-gurumu, syekh-syekhmu, alladzina 'allamuka al-haqq, yaitu orang-orang yang telah mengajarkan kepada engkau kebajikan, mengajarkan kepada perkara al-haq, kebenaran. Kita cari tahu al-haq, diarahkan oleh mereka tanpa bimbingan ilmu agama seorang di atas kesesatan, tanpa bimbingan ilmu agama seorang di atas kegelapan kebodohan, tanpa bimbingan ilmu agama dan hidayah dari Allah seorang berjalan di atas kebimbangan dan keraguan. Sehingga dengan diajari oleh para guru-guru yang menjadikan sebab kita menjadi tahu cara ibadah yang benar, maka kita harus berterima kasih kepada mereka. Dan mereka adalah merupakan orang yang paling besar jasa kebaikannya kepada kita. Yang mereka adalah alladzina 'allamul haqqa wal kitaba was sunnata wa ma ilaihima. Mereka telah mengajarkan kepada kita ilmu, pengetahuan tentang al-haq, al-kitab dan sunnah, serta apa-apa yang bisa mengarahkan kepada pemahaman kitab dan sunnah. Bahasa Arab, sekedar bisa membaca Al-Quran, qiraah dan sebagainya. Ini guru-guru kita. Namun demikian, jangan dipahami hal seperti ini menjadikan kita harus tunduk patuh kepada perintah guru kita secara mutlak. Tidak. Karena yang harus kita dahulukan adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bersyukur kepada mereka bentuknya adalah dengan cara kita memuji kebaikan-kebaikan yang mereka berikan kepada kita. Dan juga termasuk bersyukur kepada mereka tatkala mereka terjatuh pada kesalahan, kita menasehatinya. Bersyukur. Rasulullah mengatakan, la yu'minu ahadukum la yu'minu ahadukum hatta yuhibba ma yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah sempurna keimanan seseorang di antara kalian sehingga dia mencintai bagi saudaranya apa yang dia cintai bagi dirinya. Sebagaimana kita tidak cinta kalau kita terjatuh kepada kesesatan, penyimpangan. Sehingga ketika melihat orang yang kita cintai terpeleset, menyimpang dan sebagainya, ya diingatkan. Jadi maknanya bukan berarti bersyukur kita harus selalu mengagungkan, mengikuti arahan-arahan yang menyimpang. Tidak. Lihatlah Ibnul Qayyim rahimahullah. Beliau menyatakan di dalam kitab Madarijus Salikin dengan jilid dalam yang mereka itu jilid yang kedua halaman sekian. Beliau menyatakan terhadap gurunya Al-Harawi yang dijuluki sebagai Syekhul Islam, yang beliau memiliki kelebihan dalam bidang tafsir, dalam bidang bahasa, dalam bidang tafsir, dalam bidang bahasa dan juga ilmu-ilmu fikih yang lainnya. Namun tercatat terjatuh kepada pemikiran Asy'ariyah, terjatuh pada pemahaman Sufiyah. Maka kata beliau, Syekhul Islam Al-Harawi, habibuna, adalah orang yang kami cintai, kami muliakan. Walakinnal haqqa ahabbu ilaina, akan tapi al-haq, kebenaran yang datang dari Allah lebih kami cintai. Bukan maknanya yang seperti ini tidak beradab kepada guru. Namun adab yang harus didahulukan adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini beliau menekankan fasyukru awalan yakunu lillahi azza wajal. Bersyukur yang harus kita dahulukanlah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tsumma tashkuru man ahsana ilaihi. Barulah setelah itu kita bersyukur kepada orang yang telah berbuat kebaikan kepada kita. Qala faqad qala Syekh Muqbil rahimahullah, faqad rawa Abu Dawud fi sunanihi. Dan sungguh, maka sungguh telah meriwayatkan Abu Dawud dalam sunannya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tashkuru lillahi man la yashkurun nas. La yashkuru lillah, tidaklah bersyukur kepada Allah. Man la yashkurun nas, orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Tidaklah bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Maka diterangkan oleh syarih, wa hadzal haditsul azim alladzi dzakarahu syekh. Maka hadis yang agung ini yang disebut oleh Syekh rahimahullah, maknahu, maknanya kama qala ahlul ilmi, yaitu sebagaimana dikatakan ahlul ilmi, la yuwaffaqu li syukrillahi ta'ala man la yashkurun nasa ala ma'rufihi. Tidaklah dikatakan, tidak akan mendapatkan taufik, ya, tidak mendapatkan taufik untuk bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia atas kebaikan yang mereka berikan, atas kebaikan yang mereka berikan. Nah, ini demikian. Atas kebaikan yang mereka berikan, kita harus bersyukur kepada mereka. Orang yang tidak mau bersyukur kepada mereka tidaklah diberi taufik untuk bersyukur kepada Allah. Wakila makna, dikatakan maknanya pula, anna adama syukrin nasi sababun litamadihi fil batil. Bahwasanya sebab tidak adanya syukur kepada manusia, ini bertengan, anna adama syukri, bahwasanya tidak adanya syukur kepada manusia, berterima kasih kepada manusia, sababun merupakan sebab, litamadihi, ya, dia itu berkesinambungan, fil batil, dalam kebatilan, terus dalam kebatilan, hatta yunkiru ni'amallahi alaihi, sehingga dia mengingkari nikmat Allah yang Allah berikan atasnya, wala yashkuruhu alaiha, tidaklah bersyukur atas nikmat tersebut, ia dan billah. Seorang tatkala belajar kepada ahlu sunnah, nah, maka gurunya akan mengajarkan kepadanya, bahkan para imam, janganlah kalian taklid kepada, nanti ada pembahasan taklid sendiri. Nah, dan kalau salah ingatkan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri telah menyatakan, innama ana basyarum mitslukum, tidak lain aku ini hanyalah manusia biasa seperti kalian. Ansa kama tansaun, maka aku pun mengalami lupa sebagaimana kalian kadang kala lupa, ya. Akan tapi apabila aku lupa, ingatkanlah. Inilah demikian. Ya. Kalaulah Nabi saja, masya Allah, demikian. Syukurnya kita kepada guru-guru kita, termasuk juga tatkala seandainya terjadi kekeliruan, agar mereka tidak tamadi fil batil, kita ingatkan. Tentunya dengan penuh adab, dengan penuh rifak, tidak seperti mengingatkan teman sendiri, antum salah, ya, demikian. Namun tentunya dengan penuh adab, dengan penuh adab. Lihatlah Zul Yadain, ketika mendapatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlupakan, maka kata beliau, ya Rasulullah, aku siratis salah am nasib. Wahai Rasulullah, salatnya tadi dikosor yang 4 rakaat jadi 2 rakaat atau karena Anda lupa? Nah, bagaimana cara mengingatkannya? Lemah lembut. Inilah ditempuh dengan cara lemah lembut. Nah, demikian inilah kita ingatkan kalau salah, tidak terus dibiarkan. Tentunya sesuai dengan keadaan, sesuai dengan keadaan. Sini, perhatikan. Dengan sebab tidak adanya syukur kepada Allah, seorang yang kita ambil ilmunya, ada kesalahan, dibiarkan. Akhirnya ini menjadi sebab tamadihi fil batil, menjadi sebab orang tersebut berkesinambungan di atas kebatilan. Guru dan muridnya sama-sama sampai sini. Nasallahu alaihi wasallam. Sehingga di sini barakallahu fikum. Kita contohkan hal yang demikian karena banyak yang terlalaikan. Kalau sekedar memuji, berterima kasih, dipahami. Nah, namun yang demikian pula termasuk bersyukur kepada mereka. Kenapa? Karena mereka senantiasa mengingatkan kepada kita, ikutilah al-haq, ikutilah al-haq. Nah, al-haq ahaqqu ayyutaba. Yang namanya al-haq itu lebih berhak untuk diikuti. Lebih berhak untuk diikuti. Barakallahu fikum. Ini sehingga seorang harus bersyukur kepada gurunya. Sebab tanpa bersyukur tadi menjadi sebab orang tersebut bisa bergelimang kesinambungan di atas kebatilan dan menjadikan dia mengingkari nikmat Allah atasnya. Alhamdulillah, seorang salah di dunia ada yang ingatkan nikmat. Nikmat. Dengan alhamdulillah nikmat. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersyukur. Sadaqah, apa sadaqah dzulyadain, apa benar dzulyadain bersyukur. Ada yang mengingatkan. Sehingga mengatakan inna ma ana basyarun, aku tidak lain seperti manusia biasa seperti kalian. Ansa kama tansaun, aku lupa sebagaimana kalian lupa. Artinya ingatkan. Nah, demikian. Masyaallah barakallahu fi. Nah, di sini hendaknya seorang murid ataupun talib bersyukur kepada guru-gurunya yang telah dia ambil ilmunya. Demikian pula di antara bentuk syukurnya adalah dia wa du'a'u lahum, mendoakan kebaikan bagi guru-guru yang telah berjasa kepadanya. Ataupun juga tarahumu 'alaihim, yaitu memintakan rahmat atas mereka baik di kala hidupnya ataupun sudah meninggalnya. Sehingga merupakan adab tatkala kita mengambil ilmu istifadah dari kitab yang kita baca, didoakan rahimahumullah, rahimahullah, ataupun juga hafizahullah dan seterusnya. Ini doa bagi mereka. Nah, yang demikian ini telah dilakukan oleh salaf. Sebagaimana dinukilkan dari Al-Imam Ahmad rahimahullah, tatkala beliau telah mendapatkan faedah dari Al-Imam Syafi'i, di antara guru beliau Al-Imam Syafi'i, maka kata Imam Ahmad, sittatan atau sittatun ad'u lahum saharan ahaduhuma Syafi'i, ada 6 orang yang aku senantiasa mendoakannya di waktu sahur seperti ke malam terakhir waktu mustajab. Di antaranya Al-Imam Syafi'i, guru beliau. Didoakan kebaikan, didoakan kebaikan. Oleh karena itu Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala, beliau mengingatkan kepada kita, wa kadza yajibu 'alal muta'allim al-i'tirafu bi fadlil faqih wal iqrar bi anna al-'ilma min jihatihi iktasabahu wa 'anhu akhadahu. Kata beliau, wa kadza, demikian pula, yajibu 'alal muta'allim, wajib atas orang yang belajar. Orang yang belajar, kita para tulab, wajib bagi kita untuk apa? Al-i'tiraf bi fadlil faqih, untuk mengakui tentang kemuliaan faqih, yakni gurunya, orang yang memberikan ilmu kepada kita atau mengajarkan ilmu kepada kita. Wal iqrar, dan juga iqrar, kita menetapkan, menyatakan, bi annal ilma, meyakini bi annal ilma min jihadihi tasabahu, bahwasanya ilmu dari sisinya dia, kita berusaha untuk untuk ini ilmu yang kita dapatkan merupakan hasil usaha guru kita, sabarnya mereka ya di dalam mengajarkan kita, enggak paham masih diulang, kita jarang datang disabari, mungkin seterusnya kita acuh tak acuh terus. Demikian gurunya berusaha bagaimana memahamkan murid-muridnya. Wanhu akhazahu, dan dia murid tersebut mengambil ilmu tersebut dari gurunya. Secara kasarannya, walaupun sekedar memberikan faedah kepada kita, sekedar mengenalkan huruf-huruf hijaiyah. Ini orang berjasa kepada kita. Nah, jangan kita sepelekan. Ya. Mereka memiliki andil dalam pahala tatkala antum membaca Al-Qur'an. Sebabnya apa? Diajari oleh gurunya. Diajari oleh gurunya. Sehingga jangan sampai sebelumnya kita memiliki sifat sombong, kibir. Nah, sehingga di sini lihatlah kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam fatwa beliau, "Idza kana ar-rajulu qad 'allamahu ustadzun." Apabila seorang telah diajarkan oleh seorang ustaz, maka arafa qadra ihsanihi ilaihi wa syukri. Hendaknya dia itu mengetahui kadar kebaikan gurunya. Memang gurunya mungkin pas-pasan pengetahuannya, namun kadang-kadang dia lebih sabar ngajar. Nah, kepengin orang yang luas ilmunya, ternyata waktunya sempit. Bukannya gak sabar, waktunya sempit. Inilah yang bersyukur, masya Allah. Melalui dia kita bisa membaca kitab gundul. Melalui dia demikian. Terus tidak akhirnya disepelekan. Nah, ilmu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mengerti kadar kebaikan dia, ya. Wa ilaihi wasyukruhu, dan kita berterima kasih kepadanya. Demikian pula dikatakan oleh Sa'd bin Allah, "Yan bagi lil muta'allimi an yuhsinal adaba ma'a muallimihi." Seyogyanya bagi seorang pelajar untuk memperbagus adab bersama guru-gurunya. Wa yahmadullaha idh yassara lahu man yu'allimuhu min jahlihi. Dan memuji kepada Allah tatkala Allah memudahkan baginya ada orang yang mau mengajarinya supaya terlepas dari kebodohan. Ya, demikian. Saya mau belajar tajwid, saya enggak mau kecuali kepada syekh yang tinggi. Ya, kadang-kadang demikian. Seorang diajari setelah adalah antum masih dia belum tahu tentang huruf hijaiyah. Ya. Maunya langsung biar sekali jadi terus langsung lurus di sana. Ternyata tidak demikian, ya. Dia mendahului ada syekh nam di zaman sana. Ada syekh Thailand. Beliau adalah syekhul qiraah yang memiliki sanad sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau termasuk di antara syekh yang paling tinggi sanadnya. Sebagian orang kadang-kadang kepengin mengejar, saya langsung belajar kepada beliau. Ingat, ternyata syekh dalam prakteknya tidak menerima langsung. Oh, belajar kepada muridnya dulu. Kenapa? Langsung ke hadapan syekh, bismillah sudah salah semua. Ya. Kepada muridnya masih ada toleransi, toleransi sehingga mulai-mulai. Sebagai contoh demikian, kepengennya sekali ucap. Nah, sehingga di sini maknanya orang yang apabila sudah diajarkan oleh seorang ustaz yang ngajari dia, dia harus mengetahui kadar kebaikan ustaz. Sabarnya diajari. Demikian. Paham di sini? Ini banyak dilupakan. Banyak dilupakan. Di sini ustaz saya belum piyaman, belum duduk di hadapan syekh. Padahal dia mengenal sunnah melalui jalannya, disepelekan. Ya. Kadang-kadang demikian. Ngajar terlalu tekstual, tidak ada fawaid tambahan dari yang lainnya. Ya. Ya, tambahan kalau pas dan sesuai dengan alur bagus. Betapa banyak dulu Syekh Mukbil ketika dikeluhkan oleh murid-muridnya, ada mustafid di sana. Kalau ngajar, ngajar kitab Tuhfatus Saniyah, kalau yang lain 4 bulan bisa selesaikan dengan bahasa Arab penyampaian. Ini sampai 1 tahun. Kenapa? Mau ngambil fawaid dari ini, dari ini, dari ini, dari ini. Kata saya mungkin tidak demikian cara ngajar. Cukup dengan itu nanti akan lewat. Dia selesai paham kitab, intinya yang dia pelajari. Naik kitab yang lain, itu terlewatkan. Naik kitab yang lain, terlewatkan, terlewatkan. Masya Allah, inilah demikian. Nah, jadi jangan terlalu bangga dengan adanya hawasi. Sebenarnya catatan kaki yang banyak memang kadang perlu. Nah, dan jangan menganggap remeh orang-orang yang mengajar, karena kalau mereka lebih selamat. Ini jelas perkataannya Syekh murni. Saya sekedar menerjemahkan. Nah, yang seperti ini bukanlah ada. Nah, jadi jangan dianggap. Nah, demikian. Antum Kalau belajar di hadapan Mas saya, kadang-kala ta'liq itu sedikit saja. Sedikit saja belajar. Ya sekedarnya aja yang perlu ditaklik, kadang-kala lewat. Karena sudah jelas maknanya. Sudah jelas maknanya. Jadi demikian. Nah, ini demikian barakallahu fikum. Tidak harus mengharuskan taklik dan sebagainya. Namun kecuali kalau di sana memang faedah yang terkait dan memang harus demikian. Barakallahu fikum. Ini sebagai misal. Wa qala Sa'di. Kita ulangi. Yan bagi lil muta'allim an yuhsina al adaba ma muallimihi wa yahmadullah id yassara lahu man yuallimuhu min jahli. Seyogianya bagi seorang pelajar untuk memperbagus adab bersama gurunya dan memuji Allah tatkala Allah memudahkan baginya ada orang yang mau ngajari dia terlepas dari kebodohan. Wa yaqsuru du'a lahum hadiran aw ghaiba, dan memperbanyak doa kebaikan bagi gurunya tadi baik di waktu hadir ataupun juga tidak ada gurunya. Ini adab. Ini ya, adab. Dan berkata Syekhul Islam atau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, inna 'ala talabatil ilmi ihtirama al-ulama'i wa taqdirahum. Sungguhnya wajib atas para pencari ilmu untuk memuliakan para ulama dan menetapkan kedudukan mereka yang tinggi. Memuliakannya. Ini demikian. Ini wajib. Kenapa demikian? Karena kebaikan yang ada pada kita merupakan hasil usaha guru-guru kita. Demikian pula seandainya tatkala Allah melebihkan orang tersebut pengetahuannya sehingga lebih daripada gurunya, tidak boleh sombong. Karena mereka memiliki fadilah sabaqiyah, telah mendahului kita. Jadi jangan terus kebaikan yang ada ini ditambahkan kepada kebaikan yang ada pada mereka. Sehingga coba lihat, adalah Al-Imamul Bukhari hafal 300 hadis. Kata beliau, hafidtu mi'ata hadis sahih, aku hafal 100,000 hadis sahih. Mi'at alfi hadis sahih, wa mi'at alfi ghairu sahih, dan aku hafal 200,000 hadis yang tidak sahih. Adapun Abu Hurairah cuma berapa kira-kira sampai segitu? Namun apakah lebih mulia? La abadan. Para sahabat lebih mulia. Kenapa? Punya sabaqiyah. Punya sabaqiyah. Sehingga yang penting bagi kita adalah istiqomah, belajar sebagai bentuk ibadah. Bentuk ibadah. Ilmu yang kita raih pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kita syukuri, kita ajarkan, kita amalkan. Ini demikian. Adapun yang lain lebih pintar, walhamdulillah kita senang. Kenapa? Bebas dari tuntutan ngajar. Alhamdulillah ada yang lain ngajar, kita lebih senang untuk istifadah. Disirami terus. Kalau nyirami berat ya. Disirami enak, kita seger terus disirami. Nah, ini demikian barakallahu fikum. Sehingga di sini hendaknya bagi kita mengetahui kemuliaan seorang guru. Kemuliaan seorang guru. Ini yang harus diperhatikan. Dengan demikian, kita selesai dari nasihat yang ke-6. Bersyukur kepada para ulama, mendoakan mereka dan tarahum meminta rahmat atas mereka. Ini merupakan adab yang banyak dilalaikan oleh para pencari ilmu. Kadangkala sudah mendapatkan lebih, dianggap dia menganggap dirinya lebih pintar dari gurunya, hingga akhirnya kadang menyepelekan. Wassalamualaikum. Tidak demikian. Walaupun mau mengingatkan tentunya dengan adab yang penuh dengan sopan santun demikian, dan juga aturan yang sesuai dengan syariat. Ini demikian. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, ini mungkin cukup sampai di sini karena khawatir kesiangan. Insyaallah nanti kita lanjutkan masuk pada adab yang ke-7. Adab berikutnya yaitu agar supaya kita menjauhi ahlul bidah dan kitab-kitab mereka. Ini wallahu ta'ala alam bisawab. Sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu barakallahu fikum.